kerjaan, rapat melulu, lembur melulu, aku menunggu, menunggu jemu. Abang lama enggak pulangnya pulang, aku sendiri sepi menanti, menanti abang tak kunjung datang. Akhirnya aku curhat sama dengan pekerjaan, rapat melulu, lembur melulu, aku menunggu, menunggu jemu. Abang lah.